Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahman ar-Rahim Inna surat al-Mustaqim Khairil mahdubi alihim waradda Tunggu ya, wakola ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamat takhastum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Fa amana lahu lutu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahimu tegese Nabi Ibrahim. Dawuh teng tiang-tiang kafir. Ngendikane Nabi Ibrahim utai rumuse Nabi Ibrahim ngendikaken innamat takhastum, angin pestine ngalap sira kabeh utawa mengangkat sira kabeh min dunilai sanging saliyane Allah. Kowe ngangkat ausanan ing pira-pira berhala mbok dadekno pangeran, manane tak buduna. Tegese nyembah sira kabeh hak ing ausan. Wa ma tema iku masdariyatun iku masing dadekno ditakwil master. Utawa alat nggo nakwil master. Wong kafir nyembah liyane Allah, iku mergo mawat data beniku, mok krana saling sayang antar mereka atau saling seneng antar sira kabeh. Utawi mawat data iku khobaru inna, iku dadi khobar inna, maksudnya kiroah nawa inna matakhotum min dunila awsanam mawat datu bainikum, iku krono seneng sirokabe. Dados Imam Suyuti milih pertama nu kiroah mawat datu bainikum, dados nawa khobar. Nah kiroah kita nawa mawat data bainikum. Wala kiro atin nasbilan yang atasi kiro ah nasab kados kiro iki to mawat dabe benikum utawi mawat data benikum maf'ulun lah iku dadi maf'ul lah. Wa mau tema iku kafatun iku masing kafah sing nyegah sangka amali inna. Nggih kafatun iku masing nyegah sangka amali inna kados ini inna zaidan qaimun tapi nak disukani ma dadi inna ma zaidun qaimun pokoke inna ora sukses ngamal. Ora sukses dadi nahwu ya kados urip ana sukses ana penghalang napa sukses dadi inna zaidan kok imun tapi nek kepen inna gak ngamal tambah imma inna mazidun kok imun al makna utawa maknane iku ngene tawadattum tegese saling seneng sira kabeh ala ibadatiha ing atase nyembah autan fil hayati dunya ing dalam penguripan dunya. Sumayu mal kiamati mongkonuli ing dalam dino kiamat yakfuru saling ngafirno sawo ba'dikum sebagian sira kabeh bibadin kelawan sebagian sing liya. Manane ya tabarru tegese lebaran atau cuci tangan sapa alqodatu para pemimpin minal adba'i saking pira-pira pengikut. Wail anulan laknati sapa ba'dikum sebagian sira kabeh ba'dune sebagian. Maknane yal anu tegese maksudna sapa alat bau pira-pira pengikut alqodata ing pemimpin. Wa ma'wa kumun nar te panggonan sira kabeh, cek sing anut cek sing di anut. Masyirukum tegese panggonan sira kabeh jami'an khalis kabeh niku anarun roko. Wa malakum lan ora ana iku kedhe sira kabeh min nasirina utawa wong sing nulung. Manane nulung mani inat sing iso menghalangi kabeh utawa nolak kabeh minha saking nar. Fa amana mongko dadi iman dadi percaya lagu maring sinten Ibrahim sedekah tekse benerno Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sapa lutun Nabi Lut. Ketika Nabi Ibrahim dakwah termasuk orang pertama sing percaya Nabi Lut. Wa wa Nabi Lut ku ibnu akhihi, anake dulure Nabi Lut, anake dulure Nabi Ibrahim rupane Harun. Dados termasuk nabi yang mengalami dua periode dua nabi angkatannya Nabi Ibrahim. Wonten Nabi Ibrahim, wonten Nabi sinten? Lut. Selain mengke putrane nggih dadi nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahimu Ibrahim dawuh inni muhajirun ila rabbi. Inni sak temene ingsun muhajirun iku wong sing hijrah. Mingkau mi saking kaum ingsun, ingsun hijrah atau pindah ila rabbi menuju maring pangeran ingsun. Manane menuju pangeran ila haitsu amaroni rabbi. tumeka yen to perintah ning ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Dadi iki secara bahasa oleh wong muni aku pindah ning pangeran, maknane pindah ning tempat sing digangken apa? Pangeran. Ora kok pindah ning pangeran goleki pangeran mboten, pindah tempat sing digangken pangeran. Jenenge ilahai su amaroni Rabbi. Wa hajar lan ninggal sapa Nabi Ibrahim kaumahu ing kaume Nabi Ibrahim. Wa hajar lan pindah sapa Nabi Ibrahim min sawadil Iraki saking kawasan Irak pindah ila Syam maring Syam. Ya saiki Palestina ne, Palestina utawa Israel ne. Innahu sa'atuna Allah wa ya Allah wa alazizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah. Al hakimu tuntar sing bijak fi sunnihi ing dalam tindak lampai Allah. Wa wahabna lan paring ingsun lahu maring Nabi Ibrahim bata Ismaila sause tak paringi anak kang jenenge Ismail, tak paringi Ishaq ing Ishaq. Wa Yakubalan yo tak kei Yakub bata Ishaq sause Ishaq. Ngene ku Yakub bin Ishaq bin apa? Ibrahim ning ngene apa Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun apa fi dzurriyyatihi dalam anak turune Nabi Ibrahim, tak gawe anubuwata ing dadi nabi. Mulane fakulul anbiya'i mongkotis kabiyane nabi kabeh bada Ibrahim sause Nabi Ibrahim iku min dzurriyyati iku setengah sanging turunane Ibrahim. Angger nabi bar Ibrahim mesti turunane Ibrahim. Wal kitab lan tak kei ing kitab bima'nal kutubi lan nganggo maknane pira-pira kitab. Maknane kitab ku akeh ayat Taurat atau kese Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqan lan kitab Quran. Wa atena lan paring ingsun ing Ibrahim ajrohu ing ganjaran Nabi Ibrahim untuk balesan Ibrahim tak paringi fidunya ing dalam zaman ing dunya. Ibrahim ketika ning dunya tak walas apik wa wa utawi al ajru iku asanaul hasanu. Iku pemujian al hasanu kang apik. Nabi Ibrahim satu-satunya nabi sing wong Islam ya muji, wong Yahudi ya muji, wong Nasrani jeneng apa? Muji. Mulane akeh wong Nasrani jeneng Abraham. Mergo kagum kalian sae Nabi sinten? Ibrahim. Wong Hindu Budu jenenge Brahmana, mergo kagum mbek Nabi sinten? Ibrahim. Wong Islam ya jenenge Ibrahim. Dadi satu-satunya nabi sing semua agama itu memuja. Wa wa ta al ajru wa athanaul hasanu. Iku pengalaman sing apik fi kulli ahli adyani ing dalem sekabiane ahli agama. Jadi satu-satunya nabi sing semua agama itu napa? Memuji. Gini ku nabi sinten? Ibrahim. Wong Kristen nggih kathah jeneng Abraham, wong Islam nggih kathah, wong Buddha, Hindu nggih kathah, wong Yahudi nggih napa? Kathah. Wa innahu lan satemene Nabi Ibrahim fil akhirati lam akhiratu lam minas sholihin. Niku tengah-tengah sangke wong sing saleh-saleh kabeh. Manane alladzina tegese wong akeh lagum kang iku tetep kedhi alladzina. Ad-darajat uta ibro-bro derajat utawa derajat napa derajat napa menen jowo nggih pangkat nggih al ula kang luhur ad-darajat alladzina rabbana wong akeh lagum kang tetep kedhi ulaika ad-darajat uta ibro-bro derajat al ula kang luhur mun kula terangno nggih tapi niki diapalno niki mengke nek ampun surat ar-rum berarti mun jus likur dereng nggih buat surat ar-rum dereng napa iki mun nggih wes deh kang, mosok. Berarti wes khatam berjus, gitu. Ganti selikur, wes mugi swarga. Mohon kula terangno ya. Jadi kula suwun ayat niki termasuk sing kudu apal ya. Misalnya orang apal lafate gak apal maknane. Dados Nabi Ibrahim gak ada rumus. Wong kafir itu nganti dadi kafir iku mergo toleransi sesama kafir fil hayatid dunya. Eling-eling tenan nggih. Kula termasuk wong sing fanatik banget be ayat iki, ambek rumus niki. Wong kafir itu ngantos kafir mergo duwe fanatik kekawanan atau pertemanan fil hayatid dunya. Tapi engko nak ning akhirat mereka saling mengkafirkan, saling melaknati antar teman mereka zaman fit dunia, zaman ing dalam dunia. Mun ucap kelirian, sampean kudu apal tenan, tok ati apal ning utek apal. Artinya ngeten. Kula niku berkali-kali itikaf teng Masjid Kudus, nggih beberapa kali lah kula itikaf teng Masjid Kudus. Ziarah sedelo nak itikaf teng masjid lami, mergo itikaf teng masjid itu mujmalah. Aja walian kok sampean nak ning kuburan suwi bareng ning masjid. Sekilo. Ini gua rapati di guru. Walik ini kok. Ngeten gitu. Termasuk keramate atau mukjizat agama Islam ni, gua mulai riyan gua nak perang. Sayyidina Ali bin Muawiyah itu perang. Bani Abbasiyah kalian Bani Umayyah itu terus racocok terus. Saiki teng Syria ya wong Islam pemberontak ambek sing pro Hafidz Asad ngene wae. Perang. Tapi wong Islam iku perang kaya apa? Niku pangerane tetep sitok. Ngene iku la ilaha illallah Muhammad sehingga perperangan ini tidak mengganggu tauhid. Iku kramate Islam. Mestine nak perang terus kecewa. Berhubung pangeran nama Allah ke musuhku, aku tak orang nganggo pangeran Allah. Jadi wong kudu kadang-kadang ngerti mukjizat Islam. Kowe aja men ngeluh kaya wong ra tau ngaji. Wong Islam mbok Islam kok perang terus iki apa-apanan. Oke, secara syariat itu salah. Islam mbok Islam kok perang terus iki apa-apanan. Tapi di balik itu ada mukjizat. Logikane wong perang ra cocok kan misale Mustofa milih pangerane Allah berhubung ora cocok wis pangeranku ora apa wae. Tak golek pangeran liya. Mergo aku nyembah Allah ora padha mbek kowe. Tapi ndak. Wong Islam tetep man mbek Allah senajan to antar mereka ora cocok. Iku beda mbek wong kafir. Padha-padha kafir mergo demi mawat data bainikum fil hayatid. Mulane potensinya wong kafir murtad itu tinggi sekali. Angger ora cocok komunitas, rata-rata mlebu Islam. Tapi nek wong Islam ora cocok komunitas, tetep Islam. Jadi wong kudu ngerti keramate tiyang napa Islam. Mulai dhisik iku ana Sayyidina Ali perang mbek Sayyidina Muawiyah. Kok orang rusak Islam nganti saiki? Ya ora ana pangeran debutan. Padahal pangerane wae musuhe ya to. Santri mbek santri tukaran, sitok maca Hizib Nasr, sing sitok e maca Hizib Nasr. Bareng sing sitok melarang tak pasutno dadi melarat. Disembadani aku mbek pangeran. Lho sing melarat yo muni ngono. Aku dicoba melarat, dhuwur derajatku timbang sing kedunyan koyo dekne. Lho padha-padha nyebut Allah, padha-padha nyebut sarafku kiye gedhe ngono. Kiye gedhe nak sambat mbek kula ngono. Aku dadi kiye gedhe, anger wong ku hasud, kiye cilik ku hasud. Muga mbek kiye gedhe wis ana duwite akeh, mobile apik. Jare sing kiye cilik tak takoki ngono. Cara jenengan sebut kiye gedhe. Ah iku serawat di pangeran, ku serah roh hisab deh. Ya kok padha-padha nyebut oh. Penak ta ora dadi wong Islam. Mulane kula gedeng jenengan teman-teman ya ora iso, perkarane andalanem ya Allah, andalanku. Ya mergo kita iku iman sing ora krana mawat data bainikum fil hayati dunya. Iman kita iman sing permanen, ora mergo toleransi pertemanan. Di paribasane kowe ra cocok mek kaya apa ora tau ngoreksi imanem. Iku sirine kenapa kula salat tu sering makmum. Tak tunjukno ning pangeran. Semenek tak sing imami sing cocok, ora cocok lah ugel makmum. Nek takoki pangeran, "Ha kowe ora cocok kok makmum, bentuk loyalitas kula mbek jenengan Gusti. Ora cocok kaya anut demi jenengan." Cocok kowe ora cocok terus mau makmum, markai jenengan. Apa meneh masjid diubah bareng tambah markai. Markai wong ora roh dur jenengan. Mbah ngeling-eling. Dadi ayat ini kebanggaan kula. Kula percaya Islam dijogo ila yaumil. Kayak apa Islam perang zaman Sayyidina Ali bin Muawiyah? Kayak apa Bani Abbas dengan Bani Umayyah? Kayak apa dinasti Seljuk, dinasti Mamalik sampai zaman ponakane Genghis Khan do masuk Islam? Kayak apa perangnya Arya Penangsang ngono? Sutawijaya tadi Wijaya sing musuh Arya Penangsang. Sing dulur mono sing sapa sing dulur iki? Sing anggo tumbak ki pleret itu, pleret kene kok atau mateni sapa? Arya Penangsang. Mulane normale kula mbek wong kene gelo normale wong pergi babak kula itu cek keluarga Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus dukung Arya Penangsang sing dipateni. Mestine kula mbek Mustofa ku gedeng mestine, mestine normale. Mergo buyutku disuduk karo tombak ki pleret mestine. Tapi wong saiki mulya kula kan kaya kaya wong dolem kula ngudingi kaum lemah. Mulane kula niku tenan nggih, kula niku sering itikaf bolak-balik. Cek hebat Islam. Jadi mulane iki kowe nek darani apa kudu adzhar. Kula suwun sing seneng kula. Kena wiridan Asmaul Husna iku kuatno muni adzhar. Allah nu zat sing zahir. Sing gampang banget dikenali hake. Kayak jaman muni ya mujib bae perkara ning kakean karep. Ngger wiridan sing banter ya mujib, ya mujib. Zat sing nyembadani duh. Ya Razzaq, zat sing maringi Iku yo apik tapi ora wali, ngono apik tapi ora. Nek wong wali tenan wiridan paling dhuwur iku ya dhahir zat sing banget jelas. Saking jelas e musa wae ngakoni. Yaiku koyo siji ditambah siji ku loro. Rektor Al-Azhar muni siji ditambah siji yo loro. Wong ning sarkem ning doli yo muni loro. Mergo banget dhahire. Nek siji ditambah siji loro nganti wong saleh mek sing ra saleh jawabane padha. Nah, dalam hal ini melani Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Ayo sudes mbok takoki, pengenane sapa? Allah. Wong sing cek profesi macam-macam. Wis ah sing mantan-mantan niku. Mbok takoki pangeran sapa? Allah. Koruptor sing mendekam-dekam niku mbok takoki pangeran sapa? Jawabane Imam Masjid Haram mbek wong sing ora tau salat asal Islam. Padha muni sinten? Allah. Mulane kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, kadang ngendikan wa in zana wa in saraka. Perkara ini jelas e bendere Islam sing roh ra wong pinter tok. Lonte wae roh, copet wae. Kaya siji tambah siji loro, profesor yo muni loro. Lho sing ra tau sekolah yo muni loro saking dohire. Saking napa? Dohire. Ya mulane wiridan sekali-kali muni napa? Ya dohir. Ya mulane Imam Sibawae mlebu swarga iku diantara sebabe dia ini berpendapat Allahu a'raful ma'arif. Ma'rifat, ma'rifat isi ma'rifat itu lafad Allah. Mergo maknanya ma'rifat itu barang yang dikenal. Lah a'raful ma'arif yang barang paling gampang dikenal itu Allah. Mulanya Imam Sibawi wong amin ngaji Zaidun ko imun ro'a itu Zaidan marortu Zaidin muridnya janggal ini binis warga piye wong kok ratau muni subhanallah alhamdulillah men fa'alaya ulu fa'lan wa ma fa'lan bariku nasoro yatsuru nasron unsur ratan sur sampai muridnya ini guruku ini suarga tau orang wong kok ratau istighosahan gitu paham ke wong kok ratau apa? Istighosahan ternyata muridnya dipeni aku ini melebus suarga mergo aku berpendapat Allahu a'raful ma'rif. Allah itu ma'rifat, ma'rifate isim ma'rifat. Nen wong ra kenal Allah cek banget. Mulane maro'aitu syai'an illa wa qad ra'aitu wa haqqabla. Cara tiyang-tiyang tasawuf aku ra ndelok sesuatu kecuali melihat Allah sebelum sesuatu itu. Misale kowe ra wong ayu mus, nek kowe wali lho ya ora. Mesti ora nafsu sik. Wong kok ayu ning ngono, mesti ra iso gawe dhewe nek ayu. Mesti sing gawe Allah. Terus gak sawet nek ngono. Paham nek ngono tenan lho ya. Lagi nak dibujuk elek ya kono. Wong kok elek ora. Mesti segawe apa? Nak karepe mesti mau elek. Iku maro itu sean illa waro itu wah napa? Qabla. Faham, bro, saking dohire Allah, saking napa? Mulane dongane hikam Ilahi ke faistadallu bika wa anta dhahir. Bagaimana saya mencari-cari Anda? Wong Anda ini zat sing paling dhahir. Cek ngenyek wong kok golek jenengan, jenengan dhahir kok tak tak boleh. Nah, mulane wong iku wiridan ya kadang-kadang sing banter muni ya zahir, dat sing banget pertelane banget jelas. Saking jelas e cocok ra cocok ngakoni. Kaya wong Islam. Wong Islam Syria ya perang. Kita NU mbek ormas liya kadang ya ra cocok. Sitok milih A, sitok milih B. Pengenane ya padha-padha. Oh. Beda pilkada ya pengenane tetep apa. Sing dukung iki istighosah, sing dukung iki nggih istighosah. Podho-podho jatulung. Allah. Soal apa milih ndi ku hak Allah. Wong ora melok pilkada tapi mesti ono sing dipilih. Tapi kan sing dukung A yo milih istighosah nyebut namanya Allah, musuhe nyebut. Iku ora ono terus sentimen, berhubung njuk tulung Allah, aku gengsi ya tak njuk tulung liyane iku ora ono. Mergo wong Islam iku imane ora mawat data bainikum fil hayati. Dadi eling-eling yen apa nembus swarga. Kuwi du bangga. Lan kula nutuk aran mek kowe ora pati wani. Iku nak nganti ngandalo Allah, aku yo ngandalo Allah, jebule Allah mbela dekne mergo lama lemah. Kula nasine ge gelo mek Mustofa. Mergo mateni buyut-buyut kula. Jare Arya Penaksel ditum suduk piye yo, tumbak ki pleret. Terus ususe apa? Brodol. Napa ya kurang ngajar Mustofa iku. Jangan-jangan dekne turunane iku kan yo. Mereka buyut kulau namanya Hafsa niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh kudus niku riyen buyut-buyut kulau niku dukung napa Arya Penangsang mergo napa sare buyut-buyute Mustofa mesti ora iku Nah mestinya kalau Abu Mustafa itu musuhan mestinya. Yo tenan. Tapi serangono-ngono nan saya ki podo-podo seneng tafsir jalal. Yo wes. Kau iman ya orang iman toleransi tapi iman berdasar hak. Yo mau sudes yo muni pangeran Allah. Lonte maling copet yo muni sing pangeran itu. Podo-podo disatukan kalimat la ilaha illallah. Kok aneh, agama Islam kok aneh. Pinter mek ra pinter padha. Padha-padha nyembah Allah. Mergo apa? Allah iku adzahir banget jelas. Koyok profesor yo muni 1 tambah 1 2, SD cah TK yo muni 2. Mergo banget zahir. Paham ge banget. Mulane apa sifatnya apa? Adzahir banget jelas. Ani nak dong aku jauh suwi-suwi. Allah banget jelas. Om boleh gula ingat tinggung di pulau. Lainnya cari fika. Mau nawang aku dong apa yang pintu. Cek nemen ni. Dong apa yang pintu. Podo karo kau ngeleng nawa Allah bolak balik. Om boleh ngeleng nawa ini urung lali. Kau sebeleng ngeleng nemen. Lainnya kau jauh ni rugus bagus. Pak kau jarang dong. Makom kurap kau yuk. Mulane cara makome fikamu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal sing kena dielingno sing mungkin lali. Mulane kula niku termasuk kriminal. Kula niku tawaf teng Ka'bah yakin anul yakin. Donga teng multazam menung ning tawaf pertama, bareng kedua pe donga nek ora wani. Gusti anjenengan ijek eling kok kula donga melek nganyak jenengan terus mungkin. Ketiga ya ape donga kula roh cara syariat ape donga anggere eling. Jenengan tes eling to wau. Ya muter. Akhire tiap ning arepe multazam ngono tok. Jenengan tes eling to terus muter. Lha iku donga apa? Mulane kula yo ngrasa kriminal. Korban hikam wau. Dadi kriminale wong alim iku cek korban hikam. Mergo cara hikam kowe aja niru wali-wali sing nak donga pisan. Mergo wali-wali duwe kesimpulan sing perlu dielingno wong sing mungkin lali wa inna ma yunabbahu man sing yajuzu alaihil ikhfal sing mungkin dielingno sing mungkin lali nak datat lah mungkin lali yo ora usah mbok elang eling dadi kena donga ya Allah kados wingi tapi kan kurang ajar to donga kok ngono iku terus piye apa meneh aku intelek sithik idem Gusti kacau wah tapi ada orang tertentu. Ojo kowe lho, nek kowe kan niru-niruan. Nah kula kan asli. Ada orang tertentu yang punya rasa dengan Tuhan seperti itu enggak bisa kamu salahkan. Saya ulang lagi ya. Ada orang tertentu sing muamalah mbek pangeran punya rasa seperti itu dan gak gawe-gawe asli. Kowe ora kena mbok salahno kados kula niku asli, maksudnya wis asli tenan. Kula bolak-balik nek multazam lho. Kurang keren nek multazam. Angger ape donga. Ya kurang dungo maling jenengan atau seiling muter akhirnya malah lucu kan malah bid'ah kan mosok dungo kok jenengan atau seiling itu kalimat kok tapi saya enggak bisa memaksa hati saya ketika itu isekku bek pangeran seperti itu berontoku bek pangeran seperti itu mau apa malaikat rawani nyalano kula menjen aku ditetir pangeran ngono apa nah tapi sampean makome ra ngono kok ibu-ibu ngono ayo khurafat itu bid'ah orang kelasnya kok di kelas mulanya ke ulama sing pas usul dungane mau ilahi anta wa ana anta yo anta wa ana yo apa-apa nanti jantung jenengan ke jenengan kulo ke kulo jenengan ke jenengan kulo itu hadis sahih jenengan ke jenengan kulo piye jajan. Mergo apa nerangno iku sakangelan hubungane ndekne mbek pangeran akhiris pokoke kula nggih kula jenengan kula nggih kula jenengan ora dianggap mu'i langsung fatwa aliran sesat. Jadi wong iku kudu ngaji ben ngerti logika-logikane wong alim, wong usul termasuk kebanggaan kula teng Islam. Kowe oleh cara syariat nyesali wong Islam mbek Islam kok perang. Syria perang, Ali Muawiyah perang. Oleh, kowe wong syariat oleh, tukaran kowe elek, bentrok kowe elek. Tapi ku nunjukno mukjizate Islam. Koyo ngono perang kok pangerane tetep Allah. Ora ana sekte Anglikan, sekte Roma, Kristen Ortodok, Kristen ndak ada. Islam tetep la ilaha illallah Muhammadur. Wis ra cocok koyo apa? Iki mukjizate Islam senajan to kita menyesali anane konflik. Tapi mbok yo sekali kali iku ana hikmah. Kiai mulai disik tukaran, Islam ya baik-baik saja. Mergo Islam dijogo pengen kiai ini tukaran, we Islam laku, pemenang rukun. Tukaran, we. gak kondang tapi Islam. Babah kumno ya dipateni Babah Mustofa mau nang sejarah mau sapa Arya Penasaran dipateni sapa? Sudah bisa ya. Saiki ki pleret ning ngono. Yo pas pleret kene kok mesti nek gitu bagi pleret. Saiki dekne mateni kula ora iso. Tekak Israel tenan. Tapi ya sejuta ya ora ono apa. Iku pangeran. Di pangeran jaga agama iku ora nganggo ikhtiare manusa. Kaya apa kita takutkan dari konflik? Kalau konflik nanti terjadi ini, orang nanti lupa Allah. Nyatane ndak. Kayak apa konflik Islam zaman dinasti Seljuk, dinasti Mamalik, dinasti Bahauddin Walad Timur Leng itu sampai era Wali Songo tukaran kelompoknya Sunan Kudus sampai kelompok sinten Sunan Kalijogo. Kalijogo jarene dukung sapa? Mesti tau ya. Sunan Kudus dukung sapa? Arya Penangsa. Orang jarene tukarane Sunan Kudus sampai sapa sing duwe kepulan to. Sinten? Sariden. Kalau nak mau sejarah ngono iku mbahku amen kalah perkarane syariat. Tapi menang alim. Biyet-biyet kula kok menang alim tapi nak tukaran ora tau menang. Ya akhirnya keterusan saiki kula nu kasil ngalim tapi nak golek dhuwit ora pati iso. Lah kok yo ora duwe dhuwit padha wae. Kok kotok tok ngono ae Gusti Mbah. Eling-eling ya. Jadi kula suwun sekali-kali nak tahajud njenengan sing seneng pengira. Termasuk senang pikiran, ya Allah matur nuwun agama niki jenengan jagi bahkan dalam kondisi terburuk yaiku Syria perang. Irak ku salawase perang, Sayyid Husain dibunuh ning Karbala. Bariku ana pembantaian massal mulai era sampai Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah teng Yaman. Yaman ya ana pembantaian sampai saiki. Oke, kita anti perang, kita anti kekerasan. Tapi mbok yo kuwi menyisakan ilmu, nah itu nunjukno mukjizat Islam. Iku agama Islam ngalami ngono tetep dijogo Allah Subhanahu wa taala. Mergo imane wong Islam ora mawat data bainikum fil hayatid dunya. Imane iman permanen. Nggih imane iman apa? Permanen. Imane iman sing adz-dzahir, mergo banget jelas e bener napa? Allah. Mane eling-eling ya dadi kula suwun sangat sekali-kali nak wiridan iku ngumatno sisi Allah napa? Allah. Jadi kula nu gadah makalah sampai kula figura. Sampai kula boten sombong kula nate ngipi rumah kula figura kula niku. Ditulis teng alam yang sangat terhormat. Mergo figura kula nu tak tulis Kaifa yudzaru mayyat haluka ya Rabbi wa anta dzahir bal anta adharu min kulli dzahir. Bagaimana mungkin seseorang bisa dimengerti kalau dia tidak ngerti engkau ya Allah. Wong anta iku adz-dzahir jenengan zat sing paling bal anta adharu min kulli. Lho mesti ketok. Misalnya sampean ngeten, kula delok Gunung Merapi. Kula delok watu gede. Wis ketok watu gede iku barang mati, ora mungkin duwe ikhtiar. Nek ora mungkin duwe ikhtiar berarti ora mungkin mewujudkan dirinya sen. Mesti langsung eling berarti sing gawe Allah. Roh langit, mas yo gubedi gagas, tetep ketok gobloke, tetep ketok benda mati ini. Benda mati ra mungkin menciptakan dirinya sen. Matahari, mas yo canggih yo ngono, jebule yo mau ngalor ngidul ngetan ulon ngono terus. Cara milah yo mau kesel pensiun, ora ono sing gaji. Yo to, berhubung dekne digawe yo nu. Artinya makanya bener cara wong tasawuf maro'a itu syai'an illa waro'a itu woha qabla. Cara kita fikam saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali sebelum itu sudah melihat Allah. Oh, mergo Allah iku ad. Aku nak ngono wis wali tenang. Senajan to kadang-kadang ya diduno diunggahno perkara ini bariku kasus meneh kok wali meneh, diduno meneh, diunggahno. Tapi nak kowe iku urung mlebu dadi ra tau diduno. Ya wis nang isor panjenengan iku. Wis nang isor. Wong nak wiridane cek ya mujib, ya mujib. Ya mujibat ta'awad. Ayo tunggu-tunggu ni kira-kira. Ya mujibat awat wakoh dial hajat. Ya wajib. Kalau ni aku makomnya pun buat tengok. Kalau ni aku kadang-kadang rok undungongon ni aku ya Allah. Ni aku sepuro gusti kaya ni aku sepuro. Wong kau amen nyifati jenengan sing terkait kepentingannya piyambak. Kapan dek ni dadi wali nyifati jenengan sing terkait adz-dzahir. Ni aku jenengan sepuro gusti. Jadi kalau muni amin ben mujibat awat lo amin sepuro ni. Tiang takwa ni ngono amen mikir awak dewi. Jadi aminnya maknanya beda. Amin kula iku amin ngenyek, ndekne amin pede wae perkara. Itu cara hikam masalah. Ya kowe aja geman anut kula dosa kowe. Tapi aja geman nyalahno. Walat. Itu tadi makom hikam. Tapi asal isek ya. Wa inna ma yunabahu man ya juzu alil ikhfal sing oleh dielingno iku zat sing mungkin. Lah dungam dhisik ku apa jeeling to ora? Tesih. Lah kok mbok elingno meneh. Terus kaya misalnya bahwa ini Mustafa, kalau itu orang ya disebadani Gus, mau ben ngerosok kemawulo, ya ben lah disebadani lah, oh buatan ngotan, kan ya lagi ada gaya mau engkek kadang kan sok, wah aku itu orang yang disebadani, itu dulul ubudiyah ben ngetokno inaku dari kau terus tak pacat, ya semoga-moga orang disebadani tenang, ah orang ngono Gus, maksudnya orang ngono gue rasa sok sufi biasa wae. Ya cara kula wis pokoke sampean makome ndonga wis ndonga. Engko nganti ngalami kondisi tertentu, kowe makome wis kaya hikam, wis terpaksa anut hikam. Tapi sing ora gaya-gayaan memang wis seperti itu. Napa? Kados ana wali takoki, kowe tau tuaf ning Ka'bah? Gak, kena apa? Ka'bah sing tuaf ning aku. Ngene ngomong wali-wali mlete. Lah kena apa? Mergo fa'inal Ka'bah kiblatul muslimin wa qalbul mukmin kiblatullah. Piye sih? Ka'bah itu terima kiblat wong Islam, tapi akhirnya wong mukmin ku kiblat Allah. Mergo mahallu nadzirillah ku qalbul mukmin. Ku at-taqwa hahuna. Pangeran ngono ning ati, wa dzkur rabbaka fi nafsik. Fal qalbu mahallu dzikrillah. Wal Ka'bah mau mahallu tawafil muslim. Tapi kowe ngono gendeng ya aliran sesat. Tapi nak sing ngendikan wali yo barno makome. Makome ngono. Kemilah di, jadi wali buat jadi orang gendeng, apa jadi orang goblok? Milah anut mohon gak gampang gak. Tapi itu ilmu. Kalau balik malah, kalau aku bangga, kalau be Islam tak ngamai. Kalau aku mau coba sejarah kata, kayak apa Islam terjadi trauma ketika perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali, perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, tragedi Karbala, tragedi pembunuhan terhadap ulama era Khalifah Sinten Mak. Makmun, kayak apa? Tragedi pembantiannya Saddam terhadap Islam Kurdi. Tragedi Saddam dihukum gantung sampai saiki tragedi Hafidz Assad di Syria. Apa ada yang mereka ganti Tuhan? Mergo Tuhannya milik musuhnya? Enggak ada. Karena zaman mereka iman bukan mawat data bainikum fil hayati dunia. Bukan iman yang karena toleransi pertemanan tapi iman permanen sing adzahir. Mergo iman na Allah napa? Adzahir. Faham ya? Ayo muni faham ben aku seneng apa faham ya? Faham ya. Sok ora faham lah muni napa? Faham. Senengno no guru ibadah ya pokoke napa? Ya timbang jujur mantel lor atok. Atok bodoni to ora. Gae. Mboten, jareng sofa mboten. Mboten. Ya dadi Allah napa? Adzahir. Mulane disebut wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi dohir itu termasuk sifatnya Allah yang dikenal oleh kita. Lalu Imam Sibawai senajan namen moco sorob nasoro yan suru nasron doro bayar ribu. Sampai murid itu janggal itu tahu suwargo, tahu rawong, orang tahu istighosahan. Tapi melebu suwargo, mergo berpendapat Allahu a'raful. Sajane normalnya kan sesuatu yang paling mudah kita kenal kan domir mutakalim, anak saya. Setelah saya, anta, kamu. Karena orang ketika bilang saya, pasti dia kenal dirinya. Makanya isim ma'rifat itu satu domir. Dan domir paling ma'rifat adalah anak saya. Itu umumnya, semua orang nahwu bilang gitu. Tapi Imam Sibawai secara mengejutkan ketika ditanya ma'raful ma'arif, isim ma'rifat diantara isim ma'rifat 6 paling ma'rifat itu apa? Jawab Imam Sibawai, Allahu a'raful ma'arif. Jadi orang muni anak, tapi muni apa? Allahu a'raful ma'arif. Akhirnya malah dikne min ahlil. Saya ini sampai aku ngendal jare gampang tuh karek niru tuh. Mbon Gus kula niru Allahu a'raful swarga. Tapi mpo apa niru mek sing asli mbo padha ora ora. Lah iku sing aku ora ora niru mek asli iku padha kan jenenge niru barang apik iki tetep napa? Yakin nggih, kok niru barang apik? Apik. Niru wong bu swarga akhirnya melok napa? Swarga. Mulane rasa liwat siratal mustaqim bermawon. Kok nak sing liwat niku skenario ini wes dalane licin sik digantoli kok ngisor. Niku potensi cobloknya itu oh tinggi sekali, sangat-sangat tinggi. Jadi wes licin iku ahad du minas sef wa adaku minas syaroh. Gambarane Shiratal Mustaqim enak menjajal. Ahad du minas sef wa adaku minas syaroh. Luwe tajem timbang pedang, luwe cilik timbang rambut. Terus Mustafa gwedhi lemot liwat. Luwe sing ngono cek digantoli, Mustafa ngisor ku cek digantoli. Sing jantoli semangat ora kok. Ceblok ora kira-kira. Tapi nak wong saleh iku kalbar kil khatib. Kaya kilat. Wer, dadi gak ngliwati iku. Diterbang mbek napa? Pangeran. Mane bareng ning swarga ditakoki, "Kowe ron neraka gak aku karo. Kowe roh hisab karo. Kowe roh sing karo." Kok terbang wer, kalbar kil khatib kaya kilat. Tapi nak sing liwat iki wis riskan. Tapi itu gak pilihan utama, ada pilihan kowe terbang. Sing ngongkon liwat sapa? Sing terbang mau sing makome wis mau sing yo mau sing wis kelas adzohir lho. Dadi kula suwun nggih sampeyan ngaji kula, kula ora kok sok alim-aliman mboten ya. Wong iku aja sampe ora ngaji mbek ulama. Kula nggih beberapa kali ditamoni tamu. Gus, saya menerangkan hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Malah saya dituduh seakan-akan saya melegalkan zina. Bahwa zina itu tidak apa-apa asal melafatkan kalimat tak kandhani iku wong geblek. Hadis iku ora ana kaitane mbek zina ndak apa-apa. Hadis iku kaitane kebenaran Allah itu kebenaran absolut. Kaya siji tambah siji ku loro, profesor yo muni loro, wong SD yo muni. Kaya la ilaha illallah wong Islam soleh, rektor Al-Azhar, Imam Masjid Haram yo muni pangeran iku Allah. Wong Islam sing tau maling yo muni. Paham ya? Mergo apa kok ora padha? Mergo apa kok ora beda? Karena banget do. Paham ya? Mergo banget. Ciri utama barang zahir adalah sing ikrar wong pinter yo ikrar, wong bodho nggih napa? Ikrar saking zahir. Napa saking zahir. Paham ya? Terus kula suwun sangat. Lah nek Islam wis ngoten niku mbok saling perang, saling hujat, saling rasani tetep imane la ilaha illallah Muhammadur. Tapi nek imane tiang-tiang kafir iku mboten. Aku nak ora melok Kristen Katolik, enggak boleh hidup di Italia. Aku nak ora melok Anglikan, ora oleh urip ning Inggris. Aku nak ora melok Kristen Ortodok, ora oleh urip ning Palestina. Semua ini kan berdasar pertemanan. Beda pertemanan terus milih ideologi yang berbeda. Nah, Islam mboten mbok ra cocok, yo kiai-kiai udah sering tukaran. Sing kiai iki yo maca hizib, sing iku yo maca podo-podo muni ya Allah unsurni ya Allah tolong saya wong kok didolimi kiai niku sing kiai yo muni ngono ya Allah tolong iki kan podo tukarane kok sing disebut ora kok terus sitok ya darma gandul kuwi itu ya ora ngono dadi ora cocok lah iku tetep podo mergo imane ora pertemanan ora mawat data binikum fil hayati pun nggih mantep nggih supaya kula suwun ya. Sekali-kali sampean dadi wong Islam sing waras sing bener nggih. Mbok yo bangga mbek kramate Islam, mukjizate napa? Islam. Islam dijogo pangeran bahkan saat umat Islam saling konflik, saling bentrok. Meskipun kita menyalahkan, tentu kita menyalahkan bentrok itu, tentu kita menyalahkan. Tapi mbok ya ngakoni sisi-sisi mukjizate napa? Islam. Ya mukjizate apa tengene napa? Islam. Jadi ku tetap solid iman la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini kalau suwon sangat, kadang-kadang Nabi menghentikan ya umul kaum ma'akrohum li kitabillah fa'ingkanu fil kiro'ati sawa'an fa'afkohuhum fa'ingkanu fil fikhi sawa'an fa'asanuhum. Sing api edadi imam sing paling wacanane Quran bener. Oke, itu standar. Kalau wacanane Quran podo bener ya, sing paling berhak jadi imam sing paling ahli fikih. Nak fikihnya sama, sing paling berhak jadi imam sing paling itu ya dawuhe Nabi. Tapi kalau itu terlalu kamu paksakan, nanti pilih-pilih. Aku di imami Mustafa ra gelem, wong alim aku. Mustafa bareng tak imami aku ra gelem, tua aku Mas Alim Gus Pak, ayo repot. Jare anake wakif, ya bener kowe alim apal Quran, tapi mbah-mbah ra wakif, kowe penenggene pendatang bar. Itu yang ngendikane Nabi, tapi Nabi yang ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe iku salato cek imame saleh, cek imame fasik. Sebagian riwayat sallu khalfa mangqala la ilaha illallah. Iku sirine kenapa kula sering makmum. Ben wong roh. Nak ilmu hadis ora sitok kudu imam ideal. Imam ideal malah geger. kados nang desa-desa. Nah masjid Naruan wakife buyut-buyut kula. Kula iki sering makmum. Padahal nang jenenge masjide kangge jenenge buyut kula. Iki kula tak omongi wong-wong, Gus sakjane jenengan imam, memenuhi syarat hafid, alim, anake waris. Ya kuwi ling-iling anak Kanjeng Nabi ya dawuh kowe makmum sapa wae asal mendirikan la ilaha illallah. Sehingga kita enggak perlu dialiran sing aneh-aneh. Dan setahu saya orang-orang soleh udah biasa jadi nopo mak. Mergo kebenaran sejati ku ya ngene ku wae. Abu Hurairah nu nate makmum hajat. Ibnu Umar ge sering makmum pemimpin-pemimpin sing dolih. Mergo salat itu mesti baiknya. Mbok diimami sapa wae mesti baik. Ya tentu asal sah ya, asal memenuhi standar sah. Karena barang baik itu siapapun sing mimpin ya tetap paham ya? Artinya kebenaran absolut itu wong soleh yang ngakoni wong dolim. Kaya mau kebenaran absolut siji tambah siji loro, rektor yang muni loro, wong bodoh yang muni apa? Jadi lengi-lengi, ciri utama kebenaran absolut adalah diakui oleh siapa. Nah Islam nasibnya mau ngonten itu. Allah itu adharu mingkuli dohir. Allah itu begitu jelas dibanding kejelasan sesuatu apa? Apa? Ya cara bahasa ini masih baik apa? Allahu a'raful ma'arif. Pun kula tresno nggih. Terus secara sosial Nabi Ibrahim niku riyen tiyang urip teng Sawadil Irak, terus pindah teng Syam. Terus gadah murid ponakane kene sinten Nabi? Lho, terus Nabi Ibrahim gadah anak Ismail sang ibu sinten? Hajar. Sinten ibu sinten? Hajar. Terus saking ibu Sarah duwe anak sinten? Ishak. Ishak duwe anak sinten? Yakub, sing disebut Yakobus. Yakub dia anak sinten? Nabi Yusuf. Sinten? Yusuf. Yusuf dia dulur Yahuda. Mulane wong Yahudi ku mengagumi Nabi Ibrahim mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane wong Yahudi yo ngeklaim Ibrahim jare sinten? Yahudi. Mergo mbah-mbahe Yahudi. Faham ya? Kena apa wong Yahudi bagaimana Nabi Ibrahim mergo Nabi tiyang Yahudi ku inti sami napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim dipuji semua agama. Mergo nyongkone wong Nasrani ana Brahman, Brahmana, nyongkone wong Yahudi. Ibrahim mergo nglairno sapa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim duwe anak Nabi Ismail tesih teng Palestina, terus cilik dibeto teng pundi? Teng Mekah. Ambek ibuke sinten? Hajar. Mulane ngeten nggih dawuhe guru-guru kula, termasuk dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak kula. Pangeran nggih Nabi Muhammad iku wis unik. Unike ngeten, nek aki-akian nabi wong Yahudi mbek wong Islam nabine akeh endi? Akeh Yahudi. Mergo Nabi Yusuf iku wis nabi, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku ibu Sarah, ibu sinten? Saiki sing nganggo jeneng Sarah iku bunyai apa wong Yahudi? Yahudi yang jeneng-jeneng teng Inggris teng apa artis-artis ayo jenenge sinten? Sarah. Mbon rungok. Meskipun tentu semua nabi ini tidak Yahudi, tentu. Ini kan mau cerita bahwa Nabi Ibrahim itu mendapat pujian menurut semua apa? Agama. Tak terangno kenapa demikian. Bareng Nabi Ibrahim pindah mbek sinten? Hajar mbek Ismail teng pundi? Mekah. Niku delalah Yesus Pangeran kersane ngoten. Bangun Ka'bah niku Ibrahim kan pun sepuh, Ismail si anak-anak. Niku ngidaki watu iso watune penyet, pancen keramat. Untung penyet, ora penyet yo nyoro tenan. Ternyata penyete watu dadi sejarah. Wolak-walike zaman anggere nabi kok turunane Nabi Ibrahim tapi sangka sinten? Sarah, sangka sinten? Sarah gini apa Yusuf bin Yakub bin Ishak bareng ning Madinah, Madinah mboten Mekah. Madinah iku daerah ahli kitab. Ana isu nak Muhammad ku nabi. Protes wong Madinah. Kok iso nabi ku turunane sapa? Dekne iku sapa? Wong Arab iku beduwi-beduwi gobloke ra karuan. Ujug-ujug ana padha-padha nabi pantese kita mergo turunan Nabi Ibrahim. Mergo nasabe terlacak. Nasabe napa? Terlacak. Akhire Allah duka. Dukane Allah terus nerangno, Muhammad iku ora kok wong Arab. Muhammad iku turunan Palestina, turunan sinten? Ibrahim. Kowe nek ora percaya delok Ka'bah fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Yaiku ning gone Ka'bah ana jejak kaki Ibrahim. Artine Ibrahim pernah berdomisili di Mekah. terus ngelahir no sinten Ismail ngelahir no nabit terus tak terusin nganti dok Adnan Said Adnan ngelahir no kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ku pintere berjanji, mulane wong santri dokon maca berjanji, mergo berjanji sing aran wong alim. Problem utama Muhammad ini nasabe ra jelas cara wong ya Yahudi. Mulane ulama memperjelas nasabe Nabi Muhammad. Mulane wa ba'du fa'akulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat tisaluhu saniya. Iku mergo ini masalah kalau kita ndak nerangkan nasabe Nabi. Akhirnya terus tak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil umumin nasabiyah ilad babihi Ismail anisbatuhu wa Muhammad. Mergo masalah utama Nabi Muhammad dicurigai nasabe utuk sapa kok ngaku nabi padahal aturan ning Taurat Injil nak jenenge nabi kudu turunan ib. Terus akhirnya kelacak terus diterangno apa fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana napa. Lah saiki wong wis ra iso do ngaji. Angger haji tok makam Ibrahim sementing salat sementing donga. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, salat ku ya sunat wong jelas wa takhidhu mim makami Ibrahim napa? Musalla. Tapi kowe aja salat tok ya mikir nak pijakane kaki Ibrahim iki dadi ayatum bayinat. Ya iku gara-gara Nabi Ibrahim ngidakno kaki ning makam Ibrahim watu ambles. Terus dadi bukti nak Ibrahim pernah hidup di Mekah. Terus jadi bukti nak Muhammad berarti turunan Ibrahim. Terus jadi bukti nak Muhammad yo nabi mergo turunane nabi. Faham ya? Lain disebut fihi ayatum bayyinat. Iki bukti sing jelas. Rupa-rupane apa makamu Ibrahim. Faham ya? Mulane ojo amen nuruti nafsu. Tok Ka'bah semangate ndonga, tok makam Ibrahim semangate ndonga. Pangeran mbok bagi ku kapan? Men mikir awakem. Lan kula teng makam Ibrahim donga iku mung sithik. Ya Allah, arihi ayatikal kubro. Hadza maqamu khalilika Ibrahim nasyatu annahu sakana kadza wa kadza. Kula sakniki bersaksi Ibrahim nate mriki. Sebab niku gadah anak Ismail, gadah anak Nabit, bojone Ismail suku Jurhum, terus dhe turunan tok Adnan, Adnan dhe iki tok Nabi Muhammad. Mun kula Gusti ra donga kata-kata. Pokoke kula nyuwun alim kula barokah kangge umat e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbur kula donga ora ate-ate. Donga sugih kula ora bakat sugih. Donga melarat ya ora potongan melarat. Dadi wis pokoke. Ya wis ora donga sugih ora potongan melarat yo. Ora potongan ndak ora sesuai catatane jenengan yo bokah bokas bakas lan apa Gusti. Nah kowe kan ora, bareng mesti catet to karemu otak atik. Gusti nak catetan kula melarat paringi sugih. Nak catetan sugih ben tetep malaikat tukang nyatet sing gelem genti sapa wong kecangkeman sampean donga ora tau mikir Islam sakawan ma ibadul qaulul ladaya catet diktok ya ngono wae wis ngrevisi mbok ora usah kecangkeman donga wis robana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar iso sapu jagat. Jebule maknane hasanah ke marat luwe apik nek sugih pola. Ya wis marat terus ngono ae kok repot. Mergo catetane nek sugih pola koyo salah bae. Melarat seneng jamaah bareng sugih pola. Akhire malah suul khotimah ke gelem. Mboten Gus nggih sugih kok cocok khotimah. Pangeran Bam tapi boko jalu. Wong sing apik urip iku. Wis pokoke donga nek Kanjeng Nabi susah apa kok robana atina bedunya. Hasanah apalane ya penak. Dari bahasa Mas Ari tak ijazah donga iki cung. Mbah lah kok anggere wong ijazah padha sapu jagat. Batin kuwi mergo rasa-rasa ijazah barang wae. Lah anggere wong njaluk nak dongane beda-beda kan sesuai ilmune entek. Sak top-tope kiai paling didonga kan mau 100. Lah nak sak juta kabeh yo ijazah ben ketok beda dikek beda-beda sesuai kan stoke kan. Ah daripada entek sas. Mbah ijazah robana atina. Seng ora ijazah. Sesuai kabeh kok sami mbak sapu jagat perasaan ini ya tak tiru sekolah angel di pulau suwon sangat gitu terus fihi ayatum melane sinten pulau niku kagum tenan di singarang sinten berjanji ini Ja'far al berjanji ini wali wali meti yang terus zaman niku nu wali wali meti yang melane dek neng arang berjanji langsung wa ba'du fa'akulu wa Muhammad bin Abdillah. Wong Yahudi ra iso ngingkar, ya mergo ning Mekah ana babu Bani Syaibah. Napa babu Bani iku gak lain adalah nama Abdul Muthalib. Wabatu fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil. Terus wasmuhu Saibatul Hamdi. Melane nang ngene Mekah ono jenenge babu bani napa? Saibah. Ora iso dipungkiri. Wong roh kabeh nak Adnan iku duriya Ibrahim lewat sinten? Hajar. Wong yo kudu percaya nak Mekah tau diinjak Ibrahim gara-gara ono batu makom Ibrahim yaiku watu sing riyen dingge bangun napa? Ka'bah dingge pijakan. Dalah niku kok penyet, muga ora penyet yo ora ono. Lha iku mulane ciri utama wong keramat, iku nak pas salat ku nganti penyet. Kowe sing penyet kan sajajare tok. Iku mergo murah. Mergo napa? Mulane Sunan Bonang darani keramat, mergo pas sujudan Sunan Bonang ku napa? Penyet. Watune napa? Penyet. Mulane ketes kok bengi tajud. Nak penyet berarti keramat. Nak urung ya urung keramat. Kayak Diponegoro, lha iku keramat. Mergo dekne pas perjanjian napa? Ngamuk nyengkerem napa? Kursi iku bekas tangane, iku keramat. Ya tes ae kok dalu. Engko ora mbok ukir. Terus critane anak putumu iki hasil apa? Keramat. Wah, engko keramiku mbok tata terus Mustafa cerita, Gus nggih kula pun penyet. Tapi mambu le, Mas. Penyet ukiran kok penyet napa? Keramat. Lan kula suwun nggih donga nggih donga, tapi hak pangeran iku nggih dijogo. Piye-piye makam Ibrahim ku bukti nak Nabi Ibrahim nate teng Mekah. Nak nate Mekah berarti ninggal zuriyah teng Mekah. Kenek apa kok bukti ninggal zuriyah? Mergo Nabi Ibrahim ngendikan inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Artine bukti nak Ibrahim anak putune ditinggal teng pundi? Mekah. Nggih niku Nabi sinten? Ismail, mana jenengan ngalim terus ngerti. Jadi ayat itu gue bantah tuduhan Yahudi nak Muhammad ora duwe nasab. Akhirnya Allah nerang nak Rasulullah Muhammad niku kagungan napa nasab. Mergo Ibrahim nate teng Mekah wonten makam napa Ibrahim. Terus kan terus ana pertanyaan, jangan-jangan setelah itu dia pulang anaknya dijak pulang ke Putih Palis. Anggapan itu ya salah karena Nabi Ibrahim ngendikan ini askantu min dzurriyati biwadin. Saya menempatkan askantu fi'il muta'addi berarti ini askantu saya menempatkan menjadi makan menjadi tempat yaitu Ismail tak dakok teng Ka'bah. Iku disebut biwadin ghairi dzar'in inda baitikal Muhammad. Faham ge jelas ya? Terus Allah suwun sampean iku ya muni Allah adzahir nak nyifati nabi nggih banget jelas disebut napa lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wong Yahudi wong Nasrani ora bakal tercerabut dari akar keyahudian dan akar kenasronian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang sebuah bayyinah. Bayyinah kebenaran sejati yang begitu jelas. Siapa itu? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahhar. Jadi ciri utama mukmin sing roh kebenaran itu sejati, bener-bener welo-welo. Adharu min samsi dhahir, cara Arab lebih jelas ketimbang jelasnya mata. Iku sapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahhar. Terus fiha kutubum qayyimah. Semenjak ana Rasulullah terus wong Yahudi tercerai. Terus sebagian jadi masuk nopo Islam. Mulane ciri utama kebenaran itu diimani secara jelas. Kita sebut nopo al-bayyinah. Bayyinah itu sopo Rasulum minallah yatlu suhufam mutahhar. Mohon kula terus nang. Wadkur Luton. Wadkuran ilinga sira kabeh Luton ing Nabi Lut isqala nalikane dawuh sapa Nabi Lut di kaumihi maring kaum Nabi Lut. A innakum terus penyakit kelainan sek sejenis niku mun kunane kuno Nabi Lut niku nduwe problem kaum menu seneng napa sejenis kados sakniki lho teng kene Belanda teng Jerman mereka meminta legalnya kawin napa sejenis wah yo ngeri. Terus Quran nu nyeritakno barang niku mesti fakta sosial gitu. Mesti napa fakta napa sosial. Ainaku menata seterusnya sira kabeh pitahqiqi hamzah teni kelawan hakikno hamzah loro wa tasilisani atilan asil hamzah kedua wa idkhali alifi dengan kebunan alifi ini umat antara ini hamzatin alal wajah ini ngatasi wajah loro fil maudi ini dalam panggungan loro latak tu naik tina nekani sirakabi al-fahisyata ing barang elek maknanya adebaro rijali dikasih dubure wong lanang Kowe iku dhe prilaku elek sing masa bako kang ora disi iku ing sira kabeh biakan fahisa sapa min ahadin wong suci minal alamina sange sa alam kabeh ya ilin si tegese manusa wal jin lan jin. Kowe dhe prilaku menyimpang sing ra ana pemulane ya pertemulane kowe. Lane nganti saiki nek ana wong ngono berarti kaum Nabi Lut melok kedusan mergo sebagian apa pemula sing lakoni sodomi napa sodomi. Aina kumonoto setune sira kabeh ulah tak tunaik tine nekani sira kabeh ari jalang pira-pira wong lanang. Kowe iku kok kepengin mbek padha jenis. Waktu kok unalan begal sira kabeh asabila ing dalan. Etorikal marroti tekse dalane wong sing liwat. Bifilikum sebab oleh nglakoni sira kabeh al fahisyata ing barang sing jorok sing elek biman kelan wong yamru kang liwat sapa man bikum kelawan sira kabeh. Dene ana cah ganteng liwat ku diperkosa, sing cah wedok ya merkosa cah wedok, sing lanang merkosa cah lanang. Kok elek-elek wong. Fataroka mongko akhire ninggal sapa anasu manusa almamarro ing liwat bikum lan sira kabeh. Watak tunalan nglakoni sira kabeh fina dikum ing dalem tempat perkumpulan sira kabeh. Ai mutahaddatsikum tegese nggon jagungan sira kabeh kenekani almungkaro ing barang mungkar. Manane mungkar ta mriki fi'lal fahisyati tegese nglakoni barang elek. Manane ba'dikum yaiku nglakoni sapa sebagian sira kabeh dibatin lan sebagian sira kabeh. Kau wonten sing maca fa'ala nglakoni alfahisyata ing kelekan sapa ba'dikum napa dibatin sami mawon nggih. Fama kana mengkora ono iku jawab fama kana mengkora ono iku jawab kaumihi iku dadi jawabe kaum Nabi Lut apa ila angkol kecuali entuk ngucap sapa kaum Lutin ikin ana kana sira nak ing kita bi ada bila kan siksane Allah ing kun talam ono sira kabeh minasodikina sira ing kun talam ono sira minasodikina setengah sang sing bener kabeh fistik bakhi dalika ing dalam nganggep ngene iku ae wa anal adabalan sak temne siksa nazilun tumurun tumurun bina ngene iki difailihi Bifa ini gefa. Bifa ini iklan wong sing nglakoni dalik. Jane kula niku mboten rahum, kita kula niku mbok riyen mbok murah, mbok elek ora. Kula niku gadah tafsir sawi niku wonten sing cetakan Beirut, wonten sing cetakan macam-macam. Tepan sing cetakan iki lagi masalah. Tapi ada masalah kitabe dibanding masalah sing maca. Nek ora masalah kitabe iso dianalisis, nek masalah sing maca niku sing tulisannya bener diwetan apa? Salah wana ladaba lan sak temene siksa iku nazidun tumurun bifa ilihi betenun ya? Fak bifa ilihi kelawan wong sing ngelakoni apa? Dalik kalau ada usaha apa tak? Kalau ada usaha Nabi Lut roh gidup mera insun unsur kulaturi nulungi panjinan insun bitah kiki kaulin bitah kiki kaulin apa kaulin? Wonten ya ibu? Mungkin kalau betenan ya ibu? Parah bitah kiki kaulin. Wonten sing boten ngeten ya, napa wonten sinten? Wonten ya iki. Bitah kiki kaulin kelawan nahkitno pengucapan ingsun bi inzalil adzab ing dalam bakal durune napa siksa. Jadi Nabi yo wedi parang. Gusti siksa tenan Gusti. Nak nganti boten wah kula ora dipercaya, kula kan pun ngancam ana napa? Lane kiai maksudno kadang-kadang kepen tenan, mung darane boten mandi Gusti. Padahal Kanjeng Nabi nak pasutan antar wong Islam Kanjeng Nabi kepingine mboten napa mandi mergo saling mandoroti tiyang napa. Nah, tapi nak kenemenan nggih maslahate napa mandi. Nak kenemenan oleh nyek kiai maslahate dipasutno niku mandi. Tapi nak ra nemen-nemen ya muga-muga diparingi napa tobat ya Allah mahdi kami fa inna rabbuna wa la ya'lam. Ana kula niku dadi wong alim kadang ya bingung, kadang nak ana wong ngajak wong alim ya kepen maksudno ben kapok, tapi kadang ya lingku mati Kanjeng Nabi kok. Kok tak maksud melarat, terus melarat, terus melarat TV meneh kan juga bingung. Sebarno mawon guys, pokoknya pengiran sing ngukumi Robin Surnis Ben. Alal kau mengatasi kaum al musyidina kang rusak kafe, ayil asina tuh sing kang maksiat kafe. Terus biit yani rijali oleh maksiat kelawan nekani nopo wong lanang. Ya bodo tau wedo. Niki disebut itu mergo kasus ekstrimnya itu rijal gitu. Tapi sebenarnya dalam teori usul fikih sama. Kalau rijal haram mendatangi rijal, maka nisa atau lesbian ya haram mendatangi nopo nisa. Itu jogeman terus jadi goblok. Berhubung di Quran yang diharamkan hanya rijal mendatangi rijal, yang diharamkan Quran itu lelaki mendatangi lelaki. Enggak ada diskusi di Quran perempuan mendatangi nopo. Yang ngajak goblok bareng. Kasus ini mau keluar terang. Nganalisis Quran itu ada ilmu usul fikih. Namanya usul apa? Jadi kalau Quran menyebut itu sebagian contoh, tapi yang lainnya akan masuk jika ilatnya sama. Misalnya Quran ngendikan fala taqul lahuma uffin. Kowe aja geman ngomong ning wong tuamu uffin, hus. Terus kowe muni ngene, Gus, aku muni kakeane jancuk. Berarti gak haram, yang diharamkan kan muni hus. Nak jancok kan gak ono Qurane. Goblok apa gendeng? Ya jogeman muni kewan iki halal, muni Quran ra ono. Lah nek muni ngono padha karo muni jancok ora apa-apa mergo ning Quran pas sing diharamno fala taqullahuma uffin sing ora oleh ku hus nak jancok. Oleh gendeng tak geblek. Mboten sampean jawab gendeng apa geblek? Gendeng kok geblek centeng. Gendeng ya geblek ya ya. Ya ya wis pokoke ngono iku lah. Quran itu biasa agar nyebut ya ba'dul amsila. Saya ini sampean tak bedheki meneh. Kula wingi nyontokno sore-sore, innal ladzina yaquluna amwaral yatama dzulman, innama yaquluna fi butunihim. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim iku mlebu neraka. Terus kowe mrene ngene, kula ora mangan kok Gus, sing tak colong sepeda motor tak dol ora tak pangan. Sing haram ning Quran nak yaqulun mangan, iki yasriku nyolong. Ya goblok. Iku atuh gale misale kedadi kiai cung jogeman lho ya. Demek-demek cah itu. Mboten demek mbah kula ambung. Lho ya malah perkara. Demek wae haram kok malah. Ngambung. Paham nggih? Dadi wong kudu mikir terus napa hukume Quran iku mesti wonten napa? Kias, wonten napa? Kias. Kias. Eling-eling hukume Allah mesti wonten napa? Kias. Kias. Kias iku padha mek makis. Ale. Contone male nek sampean kurang akeh. Mun cukup contoh loro, jogeman lho kowe muni. Angger Quran ra ngaramno berarti halal. Berhubung kewan iki ra ono ning Quran. Halal. Iku ngajak goblok ya tak kandhani. Nek nuruti ngono berarti falatakullahuma ufin sing haram mok muni hus muni kakeane. Halal. Mergo ning Quran ra ono harame kakek. Yo iku nek ngajak goblok aja aja. Kowe goblok iku wis masalah bagi Islam kok malah jajan. Tak contoh namanya masalah fikih. Wong ngawin mbah ambek putune oleh to ora? Gak oleh kan? Ngawin bulik ambek ponakan oleh to ora? Bareng lho maksudnya, bulik ambek rabi ponakane. Padahal ning Quran sing ana wa antas ma'u bainal ukhtain. Sing ra oleh ngumpulo kakak beradik. Mbah ambek rabi, adik ambek rabi, fi nikahin wahid fi waktin. Ning Quran yo mau nyebut ngono to. Lah kenapa Quran kok menyebut kowe jogeman ngawini mbak ambek adike sak bareng? Mergo Quran mbayangno wong ya waras. Mestine ya haram juga ngawini mbah ambek putu. Tapi kan ora kebayang, mbah umur 80 tahun, putune 17 tahun mbok wayah bareng. Kowe iso bayangno ngrabi mbah umur 70 ya putune umur 17. Terus Allah ngendikan ngene, Mustofa ke jogeman mbah mbok rabi, putune mbok rabi. Mesti ke protes, Gusti kula mboten waras tas putih. Mosok wong 70 tahun tak kumpulo. Mulane Allah ora bakal, mergo anggar wong waras iku ora bakal mempoligami mbah plus. Sing mungkin mbak ayu mbak adik, mergo mbak ayune ya menteri swayu, adike ya ayu terus kowe bingung. Terus akhirnya milih adike wayu, mbake ayu. Gusti muga bareng sepundi. Lah akhirnya terus diharamno wa antas mau penal ukte. Sing disebut yo mau ikut to, tapi liane yo haram. Ojo kok sithik-sithik muni anggur kok ana ning Quran yo. Halal. Berarti bulek mbek ponakan. Halal. Mergo ning Quran mau penal iku goblok apa gendeng? Gendeng mbek napa? Goblok. Awas kena. Ora tak aku mrene donya akhirat. Biarno ceblok ning neraka. Mulane kula dhewe saran, anak iso aja liwat Shiratal Mustaqim terbang ae. Tapi nek milih liwat ya jajal. Nek ceblok ya aja watu-watu. Mulane kula niku ya wong nek ora ngerti ulumul Quran ora usah kecangkeman. Ngaji ulumul Quran ku angel. Kula sing hafal Quran, sing hafal hadis kadang ra iso. Kok kono rapal Quran, rapal hadis kok iso kono ya gumun kok iso. Kok iso kondi padahal kono ora nak ngrungokno. Iku isane kondi. Apa muni goblok, suudzon, muni pinter ana dalile to ya. Muni hasud, kula ni wong keren kok hasud wis. Sementing umpamane amit-amit muridku ora katut ngoten to. Tapi katut ya ora apa-apa. Mung padha goblok. Tapi ra oleh nggone ulumul Quran ra oleh. Dadi Quran iku misale ngendikan falataqullahuma ufin ge jogeman muni uhus ambek wong tuwa. Nak uhus saja haram apa meneh jancuk. Apa meneh kakek? Ah nek meneh naboki, apa meneh gugat mbokmu ning pengadilan. Tambah ra oleh. Engko nang kowe oh gugat di pengadilan ra ono ayate itu dilarang sih dilarang hanya bilang uhus. Ya goblok campur gendeng, campur ahli neraka, campur-campur. Quran itu biasa. Ya misalnya aku nyangoni ponakan atau putu. Ponakan aku pilek. Nggih, napa? Sampeyan ngene. Jong, tak kei dhek 100.000, aja tuku es ya, mergo ponakanku pilek. Barang ponakanku saking goblok, oh sedikarang Pak Dhe tuku es, nak tuku narkoba wae. Yo goblok kok nganti ngono ku jenis sapa ya Allah. Mu alasane mergo kata narkoba ora disebut. Mut es. Sing disebut es. Berarti sing haram mu tuku es. Nak narkoba ora disebut berarti oleh. Wah, goblok model apa? Mana kulo yo bingung. Kalau Quran enggak bilang haram yo ndak haram. Quran iso apa? Terus nganggo ilmune? Ayo sengaja aku ning kene ayo percaya aku percaya wong-wong dalam hal ini. Aja basa-basi lho, aja mawat data benikum. Ayo sama sini. Eh, meski percaya aku tak percaya kok. Percaya jenengan. Percaya jenengan, iya, iya. Jeneng ngarepku, ya. Apa sih? Mantap ya, Mas. Mantap. Mantap. Semua arem dimantepi wong jenggoten. Modele Mustofa yang meyakinkan. Kesane ra tau guyon jenggoten, koyo wis wong saleh papan atas. Oh adal ya masyaallah. Memasowo apa ra ora saleh. Padahal wah. Masyaallah, jelas masyaallah. Dadi ning gone hukum fikih niku wis lazim, Allah nyebut iku sing umum, umume sing ayu potensi kepengin diwayahi iku kakak ambek napa? Adik. Mergo cek padha grese, padha ayune. Mulane mukharam wa antas mau benal ukhte. Nak wong waras ora mungkin ngrabi bayi 70 taun mbek putune umur 20. Mulane ra usah diharamno. Mergo nak wong waras ora bakal ngakoni. Tapi yo mesti haram. Tapi ra usah diharamno wong waras lah kan. Gimana nih nak uangnya pilek ya temen cowok kita kayak duit, ojo gue tuku rokok, misal ojo gue tuku es. Dari ku ponakane geblek anakmu geblek terus tuku narkoba. Bareng nyabu tak koi, cung lah kok nyabu. Jari larangane namung rokok kalian es. Iku geblek apa pinter, apa gendeng, apa mas? Yo gendeng, yo geblek. Ngono kok ora ero, iku kan ilmu gampang. Ngono kok ora ero bangkune apa-apaan. Mrene ngaji usul fikih, tak ulang nek ade wektu. Tapi kudu paham aja ngel-ngelno aku. Wes tak ulang lebih lusul. Seminggu kudu paham, gak paham awas. Apa ora usah paham ngenteni tak terangno ae. Wah, yo ngel-ngelo kiai. Dadi nek ngaji Quran iku ngaji usulul fikih. Jadi iso analisis makna napa Quran. Nah, usul fikih itu ya sebenarnya ilmu gampang. Ya kayak tadi yang saya terangkan. Wong aku duwe anak pilek, tentu nak ngomong bejong kita kei duwe aja go tuku. Tapi ora kok terus es itu hanya es yang enggak boleh. Narkoba lebih tidak boleh. Mergo aku nyebut es iku konteke pi. Paham ya? Ngono kok ora. Dadi ora disebut itu ora kok ora jaminan gak mlebu. Kemungkinan melebu karena madornya lebih tinggi. Nak huswe haram jancuk luwe haram. Nak mangan dunyane cayate mumune wong mangan nak sak piring rong piring nggih mboten iku wae haram apa meneh gondol jutaan berarti buyute haram. Senajan to Quran menyebut yakuluna ambalal. Coba misalnya ono cayate mbok pangan dunyane wong mangan paling akeh piro atau paling sak piring rong piring itu saja haram apalagi gotong dunyane cah malah buyute. Faham tak maksudnya? Malah no mafhum awlawiyah. Nah, jadi Rasul fikih disebut apa? Mafhum awlawiyah. Jadi kalau nabuk iwe haram, berarti nyadui lebih haram. Pokoknya kalau lebih madorot berarti lebih haram. Nak dulur wae dikumpul lo didine kasih tok wae haram, mene anak mbek ibu, apa mene anak mbek mbak. Kan lebih gak punya etis kan? Mbok ya mbok keloni, anak ya mbok klon. Paham, tapi Allah dhewe nyebut wa antas mau benal. Paham ya maksud. Tapi liyane nggih buyute haram. Padha kono-kono barang. Tapi yo penting wah nek gak dielingno bahaya kowe-kowe barang. Bahaya goblok, bahaya ana aliran sesat, bahaya ora paham, pokoke bahaya ngono iso. Terus pundi wae? Qala rabbin surni